الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan zakat dari kitab Matan Abu Syuja yang pada pertemuan lalu telah kita jelaskan secara garis besarnya tentang permasalahan zakat. Sekarang insyaallah akan kita baca satu persatu rincian dari pembahasan zakat. Fadhil Syahri. Naam Ustaz. Fa ammal mawashi fatajibbuz zakah fi salasati ajnas. Minha wahia, binatang ternak yang wajib dizakati ada tiga, yaitu unta, sapi dan kambing. Yeah. Syarat wajib zakatnya ada enam perkara, yaitu yeah. Sebentar, di antara harta yang terkena zakat itu adalah mawashi, binatang ternak. Apa yang dimaksud dengan mawashi? Syariat hanya membatasi tiga masyiah saja. Baik. Yaitu tiga jenis binatang ternak yang terkena zakat. Ibil atau unta, ya. Al-baqar, sapi atau sejenis dengannya seperti kerbau, wal-ghanam dan kambing atau sejenis dengan kambing, domba. Bila kaum muslimin memiliki binatang ternak selain ini, ayam umpamanya, maka zakatnya bukan masalah zakat binatang ternak, yeah. Atau bebek umpamanya, atau burung dara sampai umpamanya ribuan, 10 ribu, apakah ada zakatnya atau tidak? Dia tidak termasuk dalam zakat binatang ternak, walaupun Anda ternakan. Tapi insya Allah masuk dalam pembahasan zakat yang lain. Kalau tujuannya untuk dijual, berarti masuk dalam zakat perniagaan, yang insya Allah pada babnya akan kita rincikan. Terus. Al-Islamu wal hariyah wal hurriyah wal hurriyah wal milqu at-tam wan nisab wal haul wasawm, yaitu Islam pertama, yang kedua merdeka, yang ketiga barang yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna, yang keempat mencapai nisab, yang kelima mencapai haul, dan yang keenam digembalakan. Saum, salah terjemahan ini, digembalakan. Maksud saum itu batang yang dilepas. Taib, tidak makanannya yang disediakan, dicarikan, ditanam atau seperti di Arab Saudi itu makanan ternak ditanam. Seperti di Indonesia orang menanam padi, mereka namakan dengan birsim. Dan subhanallah saya pernah bertanya kepada salah seorang teman yang punya banyak kambing. Saya tanyakan kepada dia, di Saudi ini kenapa kambingnya enggak bau? Dia jawab, rahasianya ada pada makanannya. Saya katakan, kalau di negara saya umumnya bau. Ya masalahnya masalah makanan. Kalau di sini semua kambing makanannya birsim saja. Jenis rumput yang ditanam. Kalau umumnya Anda dari atas pesawat, ya, melewati kota-kota di Arab Saudi, kelihatan di bawah itu hijau bulat, bundar-bundar, itu adalah sebetulnya rumput tanaman makanan kambing. Mereka tanam khusus, ya, dinamakan dengan birsim, ya. Hanya ini saja yang terkena zakat dari hewan ternak. Maka orang beternak ayam, beternak bebek, ya, tidak ada zakat dari hewannya. Akan tetapi, kalau tujuan dari menternakkan, memperbanyak hewan ini adalah untuk dijual, maka dia termasuk dalam zakat perniagaan yang pada babnya kita akan rincikan tentang harta perniagaan. Ya. Tapi ini yang dimaksud di sini adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan satuan atau ekornya. Fadhil Ahari antum baca di halaman 153 tentang nisabnya berapa? 153. Iya. Wal awalun nisabil ibil khamsun wa fiha syatun. Ya. Jumlah pertama satu nisab unta adalah 5 ekor. Iya. Lanjut, Ustaz. Iya. Wa fi ashrin syatun. Itu masih kurang terjemahnya hari. Okay. Ya. Yang bila seseorang memiliki 4 ekor unta, sudah cukup 1 tahun, tapi 4 ekor. Ada kewajiban keluarin zakat? Tidak ada. Karena belum sampai nisab. Ketika beranak dia yang kelimanya atau dia beli yang kelima ekor, kemudian semenjak lima ekor ini sudah berada di tangan dia selama haul 1 tahun, ya, maka dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan apakah seekor unta? Tidak, terlalu besar. Ya, maka yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, zakat yang dibayarkan dari lima ekor unta ini hanyalah 1 ekor kambing. Anda beli kambing, kemudian keluarkan zakat dari 5 ekor unta tersebut. Terus, wafi ashrin syatani. Wafi ashrin syatani. 10 ekor unta. 10 sampai 14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor syah, 2 ekor kambing. Nah, yang genap umur 1 tahun. Okay. Bila Anda memiliki 10 sampai 15 sampai 14, dikeluarkan 2 ekor. Terus. Wa fi khamsata asyarata salasu syiyati syiyah. Iya. 15 sampai 19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. Iya, masyaallah. Terus. Kemudian wa fi isrina arba'u syiyah. Iya. 20 sampai 24 ekor untanya, unta, zakatnya 4 ekor kambing. Yang dikeluarkan zakatnya 4 ekor kambing. Kalau memiliki unta 23, keluarkan 4 ekor kambing. Terus. Wafi khomsin ishrina bintu makhot. Ini 25 sampai 35 ekor unta, zakatnya 1 ekor bintu makhot, unta betina umur 1 sampai 2 tahun. Iya, 1 masuk 2 tahun. Kemudian yang selanjutnya, wafi siti wasalafina bintu labun. 36 sampai 45 ekor unta, zakatnya 1 ekor bintu labun, yaitu unta betina umur 2 sampai 3 tahun. Iya, ini yang dikeluarkan betina seluruhnya. Baik. Karena dengan demikian si fakir miskin dapat mengembangbiakkannya. Ketika dia menerima seekor unta betina, tahun depan mungkin beranak 3 ekor atau 4 ekor. Begitu juga dengan kambing tadi. Terus. Wa fi sittin wa arba'ina hiqqah. 46 sampai 60 ekor unta, zakatnya 1 ekor hiqqah atau unta betina umur 3 sampai 4 tahun. Iya. Kemudian wa fi ihda wa sittina jada'ah. 61 sampai 75 ekor unta, zakatnya 1 ekor jadza'ah, unta betina umur 4 sampai 5 tahun. Iya. Kemudian yang selanjutnya, jada'ah. Wa fi sittin wa sab'ina wa fi sittin wa sab'ina binta labunin. 76 sampai 90 ekor unta, zakatnya 2 ekor bintu labun, Ustaz. Ya, bintu labun itu 2 masuk 3, Ustaz. Ya. Terus. Wa fi ihda 90 hiqqatan. Ya. 91 sampai 120 ekor unta, zakatnya 2 ekor hiqqah. Ya. Wa fi tadi berapa? 2 masuk 3 tahun. Terus. Baik, Ustaz. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrina salasu banatin labun. Iya. 121 ekor unta, zakatnya 3 ekor bintu labun. Iya. Summa fi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina hiqqatin. Kemudian setiap bertambah 40 ekor unta, setiap bilangan 40 dan kelipatannya, zakatnya adalah 1 ekor bintu labun. Iya, bintu labun. Genap 1 tahun masuk 2. Terus. Setiap bertambah 50 ekor unta, setiap bilangan 50 ekor, umpamanya kelipatan 50. 50, 100, setelah 150 atau lebih ya yang dikeluarkan. Zakatnya satu ekor hikoh. Hikoh 3 masuk 4 tahun. Alhamdulillah. Teruskan. Sudah selesai kita tentang hewan-hewan ini. Ke depan insyaallah masuk bab yang lain. Baik, Ustaz. Tanya jawab Ustaz sana. Terserah. Naam, Ustaz. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pendengar dan pemirsa TV Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi pembahasan kita mengenai zakat hewan ternak. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, bisa langsung menghubungi nomor kami via telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Kemudian juga pesan singkat Anda kirimkan di 081-989-6543. Kami akan mencoba mengangkat telepon yang pertama. Silakan. Halo, assalamualaikum. Salam. Dengan ibu siapa, di mana, mohon maaf? Saya Daya Makalo dari Kerengsi. Silakan, suaranya agak diangkat sedikit ibu ya. Ya. Ini saya maaf ini di luar tema. Halo. Iya silakan ibu. Kan gini, suami saya kan kerja di pabrik tinta. Terus tintanya itu dijual ke pabrik kaleng. Apa? Tinta. Nah kaleng itu? Tinta. Kerja di pabrik tinta, kemudian tintanya itu dijual gimana bu? Dijual gimana? Ke pabrik kaleng, mm-hmm. yang produksinya itu kayak seperti Pokari, Kacap Kaki Tiga, terus sama ini sama bir. Mm-hmm. Nah itu gimana saat penghasilan suami saya? Ya menjualnya itu suami ibu atau perusahaannya? Perusahaan. Bukan suami ibu yang membuat akad jual belinya? Bukan. Hampir. Birnya itu kebanyakan diekspor. Apa ibu? Direktur kebanyakan? Enggak, birnya itu kebanyakan diekspor. Oh ya. Apa? Terus birnya itu kebanyakan diekspor. Itu gimana Ustaz? Ya, cukup ibu ya. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustaz ya. Oke, terima kasih ya Ustaz. Afan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zakul Khair kepada ibu bertanya tentang pekerjaan suaminya di perusahaan yang membuat tinta. Dia tinta sesuatu hal yang halal pada dasarnya. Ya, tidak ada nas yang mengharamkan tentang tinta. Ya. Tapi tinta ini digunakan untuk menulis minuman-minuman kaleng, termasuk di sana ada bir dan dijual juga kepada perusahaan bir. Ya. Dalam training dan demikian dia membantu perusahaan bir ini untuk menulis, karena kalau tidak ada tintanya birnya kosong, hanya botolnya doang. Akan tetapi apakah gaji suami ibu ini menjadi haram ya, bila dia mengetahui berapa persen yang dijual ke perusahaan bir ya, dengan demikian imbalan uangnya yang berasal dari perusahaan bir tadi tidak halal. Perkiraan umpamanya berapa persen yang dijual ke minuman Pocari ataupun minuman lain yang kaleng Kaki Tiga dan lain-lain, namanya ada sekitar 10%. Maka keluarkan dari gaji suami tadi yang 10%, ya, ini tidak halal karena hasil penjualan tinta ke pabrik bir. Tidak halal, berikan kepada fakir miskin. Tapi bila umpamanya 10% ini dikeluarkan dari pendapatan dan tidak mencukupi biaya hidup mereka, ya, mereka berarti 100% fakir miskin. Dan sebagaimana ini boleh diberikan kepada pekerja miskin yang lain, bagi yang memegangnya lebih berhak boleh dia gunakan wabillahi taufik. Nah Ustaz barakallahu fik, jazakallahu khair. Sangat bermanfaat sekali nasihat dan jawaban dari Ustaz. Dan berikutnya di belakang hamba Allah di Cilengsi tadi, kami persilahkan kembali untuk bertanya dan kami harapkan berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Bapak. Sudah? Ya sudah Pak. Silahkan pertanyaannya. Ya Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz. Saya punya saudara kandung, mm-hmm. ya, yang kebetulan sekarang sedang bangkrut atau dililit utang gitu. Sedang apa? Bangkrut. Bangkrut ya. Nah, apakah saya boleh sebagai saudara kandungnya, sebagai adiknya, memberikan zakat kepada kakak saya ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, gitu aja. Saudara kandung ini Anda biayai hidupnya atau tidak sekarang? Sekarang akhirnya dibantu sama orang tua. Ayat. Iya. Allahu akbar. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada saudara yang terdekat yang tidak boleh memberikan zakat kepada lusul wal furu'. Lusul, bapak dan ibu tidak boleh menerima zakat Anda. Furu, anak-anak, cucu ke bawah, tidak boleh menerima zakat Anda. Saudara yang tidak Anda biayai nafkah kesehariannya, boleh menerima zakat. Ya, bahkan suami boleh menerima dari istri, karena suami bukan tanggung jawab istri membiayai hidupnya. Maka bila suami dalam keadaan miskin, berhak dari mulai asnaf yang 8, maka istri boleh menyerahkan zakatnya kepada suami. Begitu juga yang bertanya tadi boleh menyerahkan kepada saudaranya. Dan ini lebih baik. Ya, al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang karib kerabat lebih baik mendapatkan kebaikan daripada dari Anda daripada orang yang lain. Ya, sehingga sedekah kepada mereka adalah zakat kepada mereka adalah sedekah wasilah. Sedekah dan sekaligus menjalin hubungan kekeluargaan mempereratnya. Allahu barakfik. Tayyibat barakallahu fik. Dan ikhwatul Islam, kembali kami membuka kesempatan kembali untuk Anda bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan, kami tunggu di line telepon kami. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dengan Bapak Adi di Ciawi. Silakan Pak Adi pertanyaannya. Afwan Pak, dari ini di luar tema sedikit. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Iya ini Ustaz, ana kan sales roti, ini jualan roti. Jualan roti. Iya. Kan masuk-masuk warung gitu ya, tapi caranya kan nitip dulu di warung gitu. Nitip jual di warung. Kita misalkan dari pabrik beli misalkan rotinya itu 1250 gitu. Iya. Terus kita jual ke warung itu 1600 gitu. Iya. Bagaimana gitu saat itu cara kehalalannya gitu? Risiko Anda tanggung atau Anda kembalikan ke pabrik? Risiko Anda tanggung sendiri, Ustaz. Beli putus berarti dengan pabrik ya? Iya, Ustaz, gitu. Iya. Alhamdulillah, boleh ya. Boleh gitu, Ustaz. Boleh. Assalamualaikum. Ini namanya wakalah bil bay. Wakilkan kepada toko-toko atau warung-warung, tolong jualkan roti saya. Dari saya harganya 1.350. Ya, biasanya orang jual 1.600. Berarti Anda dapat selisihnya sekitar Rp350 per roti. Ya, ini boleh. Dasarkan asal dari Ibn Abbas, terkait dengan Bukhari, bi hadza thawwa bi kadza fa ma fawqahu fa huwa lak. Jual ini pakaian dari saya harga sekian, kelebihannya ambil untuk Anda. Kalau umpamanya yang Pak Adi tadi menetapkan harga agar dia bersaing di pasar harus sekian, maka si wakil harus amanah. Dia tidak boleh melebihkan harga 1650 atau 1700, tidak boleh. Ya, tetap harus jual 1.600. Wabillahi taufik. Barakallahu fiik. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semua yang menyimaknya. Kita akan beralih ke pesan singkat. Silakan mulai sekarang Anda kirimkan di 0819896543. Kami bacakan pertanyaan yang pertama dari Abu Salma di Lampung, Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya memelihara burung kicauan dan menjual belikannya? Syukron. Dan apakah ini ada zakatnya juga, Ustaz? Membeli burung kicauan dan menjualnya, ya, pada dasarnya Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian wahai manusia seluruh ada yang permukaan bumi ini. Kicauan, burung yang indah, yang bagus, manfaat yang mubah, manfaat yang dibolehkan, ya. Atau keindahan warnanya, manfaat yang dibolehkan. Akan tetapi burung tersebut, ya, karena dia ingin hidup lepas, sebaiknya dilepaskan. Tapi kalau Anda menjamin makanannya, ya, dengan diberikan makanan dan memperhatikan sangat, ini dibolehkan. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk hewan peliharaan ini, bila tidak diperhatikan makanannya. Rasulullah mengatakan, "Dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tatrukuha ta'kulu min hasyashil ard." Seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara seekor kucing, yang kucing tersebut dikurungnya, tidak diberi makan, juga tidak dilepaskan. Ya. Kalau diberi makan, boleh. Berdasarkan hadis Umair, ya Umair, madza fa'ala bika Nughair? Seorang anak yang mendapatkan burung dan dipermainkannya dan dimainkannya. Rasulullah SAW tidak melarangnya, tidak menyuruh dia untuk melepaskan. Bahkan bercanda dengan beliau ketika burung peliharaannya itu mati. Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Umair, madza fa'ala bika Nughair?" Wahai Umair, gimana kabar burungmu? Sudah mati ya Rasulullah. Ya. Dibolehkan bila terpenuhi syarat tadi, yaitu memberikan makan kepada dia. Maka membeli burung dengan keindahan suaranya, tidak ada di sana unsur kesyirikan. Karena ada sebagian orang meyakini kalau suaranya seperti ini, suara burung seperti ini, arah kemari ini, tatayur. Diharamkan beli burung dengan tujuan demikian. Tapi kalau memang murni keindahan, pada dasarnya dibolehkan. Akan tetapi, sesuatu yang mubah jangan menjadi tujuan dalam hidup Anda. Kadang Anda lihat sebagian manusia membeli hewan peliharaan ini, hiasan ini, dengan harga puluhan juta. Padahal puluhan juta kalau dia berikan kepada fakir miskin, kepada tetangganya, atau kepada anak istrinya, jauh lebih baik daripada untuk beli burung itu. Ya, tapi dengan harga yang makul, harga yang biasa, pantas untuk sebagai sebuah permainan, ya, tergantung kemampuan seseorang dalam hal ini, maka hukum asalnya boleh. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Dan pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Magetan, Ustaz, yang bertanya, "Ustaz, apakah uang yang dipinjam saudara kita termasuk disakati, sedangkan itu sudah masuk satu nisab atau haul?" Silakan, Ustaz. Zakatul dain, ya, zakat piutang. Anda memberikan pinjaman kepada seseorang dan belum dibayarnya. Dan ini sudah haul, baik di haul sendiri atau haul dengan harta rupiah Anda yang lain. Umpamanya hari saya punya uang sampai nisab 50 juta. Ya. Itu haulnya Ramadan tahun lalu mulai. Berarti Ramadan sekarang sampai haul. Jelas? Ya, 50 juta ini di pertengahan bulan yang lalu, di pertengahan tahun yang lalu, umpamanya di Rabiul Awal, dipinjam oleh teman sebanyak 20 juta. Oke. Maka Ramadan ini apakah saya harus keluarkan zakat dari 40, dari 50 keseluruhannya, yang uang saya di cash di tabungan dengan yang saya piutang saya ini, atau hanya uang yang cash saja? Maka dilihat. Lihat. Terkadang orang yang minjam itu bisa dia menyerahkan kapan Anda minta. Dia adalah seorang yang bajir dan seorang yang ghani, kaya dan tidak menunda pembayaran hutang. Cuman Anda kan berpikir, daripada di tangan saya kepakai, mending di tangan dia aman. Kapan saya butuh tinggal saya minta. Yang ini konsep ini ada dalam nabung Anda di lembaga keuangan. Itu akan nyekor. Anda pinjamkan ke lembaga keuangan tersebut, kemudian diputarnya uang tersebut, ini bukan wadiah, bukan titipan, karena titipan tidak boleh barang itu digunakan. Ya, qard namanya. Dan ini sepakat ijma' para ulama mu'asirin bahwa tabungan Anda namanya qard. Anda berikan pinjaman ke bank dalam bentuk tabungan. Bank mampu, kapan Anda mengambil, mau silahkan. Besok diambil semuanya, 100 juta sekalanya bisa. Ini keberadaannya di bank sebagai untuk keamanan. Ya, dan kapan Anda ambil bisa, maka dizakatkan walaupun Anda pinjamkan ke bank. Tapi kalau dipinjamkan kepada saudara tadi, kalau dia adalah orang yang dia bilang, kapan kamu mau telepon saya bayarkan. Kalau demikian bentuknya, maka Anda bayarkan zakatnya gabung dengan uang yang lain. Walaupun yang nanti kurang satu nisab. Tapi kalau Anda lihat keadaannya, nah, agak susah belakangan, kalau dah tagih kayaknya dia berusaha menghindar, ini tidak ada zakatkan. Kecuali setelah diterima seluruhnya, zakatkan sekali saja, walaupun di tangan dia sudah 2 tahun. Ya. Ini fatwa dari Lajnah Daimah tentang zakat piutang ini. Wallahi taufik. Yang besar barakallahu fik. Dan berikutnya pertanyaan dari saudara Ahmad di Lombok. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, uang yang sudah kita setorkan ke bank untuk ONH, apakah wajib dikeluarkan zakatnya, dari Ahmad? Assalamualaikum. Pertanyaan ini sering ditanyakan. Apakah? Karena biayanya besar. Baik, Ustaz. Dan umumnya sampai nisab. Ya, sekitar tabaput 3 mungkin sampai bagi berapa jenis keuangan ONH plus dan segala macam. Ya, apakah dizakatkan? Ketika Anda menyetornya dan nabungnya, pertanyaan saya sering saya sampaikan, apakah bisa Anda tarik atau tidak? Kalau dikatakan bisa, berarti ada zakatnya. Berarti Anda tabung di tabungan Anda dan ini masih milik Anda. Tapi kalau tidak, Anda sebagaimana kata enggak bisa, Ustaz. Berarti sudah Anda bayarkan untuk berangkat ibadah haji. Bukan milik sempurna di tangan Anda. Syaratnya tadi adalah milik utam. Sekarang sudah Anda bayarkan untuk berangkat ibadah haji umpamanya, yang hanya bisa Anda ambil ketika umpamanya qadarullah wafat segala macam, ya, sehingga tidak jadi berangkat, itu bisa ditarik kembali. Tapi kalau tidak, tanpa itu tidak bisa, berarti ini sudah dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan, berarti dia bukan milik Anda, tidak sempurna milik Anda, mereka sudah karena sudah dibayarkan, distorkan untuk dapatkan kursi seat ibadah haji. Wabillahi taufik. Seperti yang kedua ini yang terjadi. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami undang kembali, silakan bagi Anda yang bertanya via telepon, kami tunggu mulai sekarang di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini Nisa, dari dimana? Nisa. Nisa di mana, silakan? Di Depok. Silakan bertanya. Iya, ini mau tanya ya, Ustaz. Ini juga mohon maaf menyimpang dari tema. Ya. Jadi gini, gimana ya status kalau harta warisan tapi dari riba gitu, jadi orang tua itu kerja di bank gitu, jadi semuanya kayak seperti rumah itu penghasilannya hanya dari bank gitu. Bank konvensional ini, maksudnya? Halo? Bank konvensional maksudnya? Iya betul, bank konvensional bukan syariah. Iya. Jadi sekarang rumahnya itu dikontrakan gitu, jadi untuk anak-anaknya ini apa halal atau tidak, atau gimana kalau misalnya memang tidak halal, ibu, harus diberikan kepada fasilitas umum, maaf, ibu, atau dulu, kepada ya. Orang. Tunggu gitu. Dulu ya bu. Tunggu dulu. Ya. Anak-anaknya ada yang tidak mampu? Anak-anaknya, alhamdulillah sih semua sudah bekerja gitu. Yang satu sudah menikah, tapi yang satu lagi sudah bekerja. Iya, kalau anak-anaknya mampu semua, dan istri beliau masih hidup dan mampu. Masih. Mampu dia? Sudah, ya, insya Allah mampu. Ya, kalau mampu, maka seluruh warisannya ini, yang didapatkan dengan cara yang haram, dikeluarkan, diberikan kepada fakir miskin. Miskin? Diberikan pada fakir miskin. Ya. Oh, gitu. Jadi, iya. Jadi tidak, tidak diwariskan. Umum, ya? Tidak diwariskan. Karena yang diwariskan adalah harta yang halal. Ini adalah harta yang dapatkan dengan cara yang haram. Oh baik. Tidak halal diwariskan. Oh ya ya. Oh ya. Gitu. Ya, makasih Ustaz. Allah yang baik. Jazakallah. Nah, Ustaz barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Dan kami ingatkan kembali untuk para penelpon, dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya atau radionya agar bisa kita simak dengan baik pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan kembali kami buka kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Hamba Allah. Silakan Ibu pertanyaannya diperjelas suaranya, mohon maaf. Pak, saya mau nanyain. Ini kebetulan, ini menyimpang dari tema ya. Kebetulan kita punya rumah warisan dari orang tua. Halo. Ya, silakan Ibu dilanjutkan. Warisan dari orang tua, Tapi kita itu ada, bapak saya itu punya dua istri. Yang satu ibu saya, yang satu lagi istri dari yang lain punya empat anak. Nah, rencana warna dari itu, dari istri pertama punya empat anak, istri kedua 10 anak. Berarti anaknya 6 semuanya. Berarti anaknya 14 semuanya. Nah, kok. Dari istri pertama berapa, Ibu? Dari istri pertama 10, dari istri 10. Kedua, 10. Dari jadi 14. Istri kedua 4. 4 anak. Jadi totalnya 14. 14. Berapa orang laki-laki, berapa perempuan, Ibu? Laki-laki, dari 14 ini laki-laki berapa? Laki-laki 6, perempuannya 8. Ya. Jadi rencana hidup semua ini mereka? Masih. Istri juga hidup? Istri dua-dua udah meninggal. Okay. Ya. Bapak dari bapak tuh kakeknya ibu masih hidup? Udah meninggal juga. Ibu dari bapak? Saya ada maksudnya? Nenek dari si bapak. Udah meninggal, semua udah meninggal. Ya, berarti tinggal anak laki-laki yang 6 ini, perempuan yang 8 ini hidup semua? Masih hidup. Semua teh. Jadi gini Pak, dulu waktu orang nenek saya masih hidup, rumah yang mau kita bagi itu ada nama dia di depannya, Haji gitu loh, Haji Anu gitu ya. Nama dia maksudnya? Nama nenek saya di depan rumah itu. Kalau orang dulu kan suka di depan rumahnya ada nama nenek. Nah, nama saja kan yang milik bapak kan ya? Sebenarnya kalau menurut ceritanya, kata kakak saya yang paling besar itu sebenarnya yang punya tuh nenek saya, cuman karena anak laki-lakinya bapak saya yang paling besar, dibikinlah sertifikat atas nama bapak saya gitu. Dihibahkan loh. bukan dihibahkan, cuman dibikinkan sertifikat atas nama bapak saya. Terus gitu. Tidak pernah si nenek menghibahkan ke bapak, kayaknya dia cuman karena sayang sama anak laki-lakinya, nih dibikinlah atas nama bapaknya. Gitu ya kan? Tapi tidak pernah mengucapkan hibah kan? Nggak pernah. Baik, terus. Nah, lalu ini rencana kan mau kita jual nih Pak. Bapak ini pada waktu si kakek atau nenek itu meninggal, ada berapa bersaudara dia? 3. Berapa orang laki perempuan berapa? 1 laki 2 perempuan. Dia seorang laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Dua-duanya hidup pada waktu kakek atau nenek itu meninggal. Iya, hidup masih. Terus pertanyaannya? Jadi kan begini Pak Ustadz, dalam pikiran saya, walaupun sertifikat atas nama bapak saya menganggap itu rumah nenek saya. Ini dalam pikiran saya gitu ya. Karena dari keluarga besar nenek saya, anak-anaknya, cucunya juga bilang begitu gitu. Tapi iya, secara... betul. Kalau nenek itu tidak pernah menghibahkan, hanya pinjam nama. Ini sama saja dengan suami pinjam nama istri untuk membeli kendaraan. Oh, kendaraan gitu. Milik suami bukan milik istri. Betul gitu ya. Agar umpamanya tidak kena pajak progresif, ya pakai nama istri atau sebaliknya, istri pakai nama suami atau pakai nama anak, ini pinjam nama, tapi status kepemilikan masih tetap milik si ibu tadi. Maka wallah ta'ala rumah warisan tadi dibagi 4, 2/4 milik bapak ibu. Ini yang dibagi kepada anak-anaknya 6 laki-laki 8 perempuan. Iya betul. Yang 2/4 lagi dibagi 1/4 untuk saudari perempuannya, 1/4 lagi saudari perempuan yang keduanya. Gitu. Jelasin Ibu? Iya. Baik, Allah berifi. Oh gitu ya Pak Ustadz ya? Iya Ibu. Tapi gini, maaf nih Pak Ustadz, sekarang ini karena mau dijual, adik-adik saya, kakak saya yang lain bilang mereka mau jual itu rumah, tapi kita bagi 10 aja. Jadi saudara tiri saya yang 4 itu gak usah dikasih, nanti kita ngasih. Berarti yang sisanya setengah itu gak dikasihkan kepada saudara saudara adik bapak ya, anak adik bapak, keponakan bapak. Ini jangan ibu turut campur, sampaikan kepada mereka bahwa anda makan hak orang lain. Ya betul. Jadi saya bilang Pak Ustadz, saya bilang kalau saya tetap dengan komitmen saya, karena saya tahu itu di depan rumah itu ada nama nenek saya. Ya. Jadi maka wallah ta'ala alam ibu, kalau setelah dijual, yang bagian ibu ambil, kemudian setengah dari bagian ibu tadi. Kalau mamanya ibu tahu bahwa dari yang anak keponakan bapak tidak dapat, ibu ambil setengah hak ibu, yang setengahnya lagi berikan kepada anak-anak saudari-saudari perempuan tadi. Iya, iya, saya begitu Pak Ustadz. Malahan kakak saya yang ya, lain dibagi dua, berarti dibagi empat, dua per empat milik ibu, seperempat ya, seperempat ibu bagikan kepada anak-anak dari saudari bapak tadi ke bibinya ibu. Lalu yang kakak-kakak saya yang lain bilang, udah sekarang kita jual ini rumah, tapi kita bagi 10 aja rata. Saya bilang, ya nggak bisa. Kita ibu sampaikan saja nasihat. Ya, semoga mereka mendengarnya. Amin. Dan semoga mereka mengetahui bahwa dampak dari memakan harta orang, ya, cash di dunia sebelum di akhirat. Apalagi kalau orang terzalimi tadi mendoakan keburukan untuk yang makan hartanya. Allah yang barik fiik. Iya deh. Sudah cukup ibu. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Allah yang barik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya Ustaz, kami akan balik ke pesan singkat Ustaz. Pertanyaan kami akan bacakan beberapa yang telah masuk. Ustaz, ana membeli toko 400 juta. Apakah harus bayar zakat dari pembelian toko tersebut dari Ali di Palangkaraya Ustaz? Tidak ada zakat toko. Ya. Kecuali kalau Anda ingin menjualnya dan tujuan Anda beli toko adalah sekedar investasi, kapan harganya ini Anda jual kembali. Tapi kalau toko ini Anda beli untuk Anda gunakan, maka tidak ada zakat dari toko tadi. Ya, tergantung tujuannya untuk apa ketika membelinya. Allah yang barik. Baik, saat pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali dari Imam Syah di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana membeli saham perusahaan asing tempat ana bekerja 5 tahun yang lalu sebesar 30 juta Ustaz. Dan setelah 1 tahun sudah sampai nisabnya. Sekarang nilainya sudah hampir 90 juta. Saham baru bisa dicairkan tahun kelima atau di 16 Oktober besok. Bagaimana zakatnya perolehan dari jual beli saham seperti itu? Saham yang dimiliki berarti tidak untuk diperjualbelikan, gak bisa dijualbelikan dalam waktu dekat kan ya. Bisa dijualkan setelah 1 tahun ke depan. Berarti dia bukan barang niaga. Barang bukan barang niaga, berarti zakatnya dari perusahaan tadi, apa yang terkena zakat? Perusahaannya bergerak di bidang apa? Gak dijelaskan Ustaz. Kalau tidak dijelaskan, saya juga tidak bisa menjelaskan zakatnya. Kalau umpamanya zakatnya bergerak di bidang niaga, jual beli barang, berarti hitung barang yang didagangkan, berapa persen dari asetnya yang diputar untuk diperjualbelikan, ini dikali 2,5%. Umpamanya aset yang diputar adalah sekitar 80%. Berarti 80% dari saham Anda sekarang ini, anggap tadi 90 juta. 80%-nya sekitar umpamanya 70 sekian juta, ini sampai nisab, keluarkan zakatnya. Ya, tapi kalau umpamanya yang diputar dalam bentuk perdagangan hanya sekitar 30%, ya, berarti cuma 30 juta, tidak sampai nisab, tidak ada zakatnya, kecuali Anda memiliki tabungan yang lain. Taib, jelas, Ali. Jelas, insyaAllah. Allah yang beri. Taib, Ustaz, nampaknya kita cukupkan pertemuan Allah bersama di sini, Ustaz. Berikan ikhtitam, Ustaz Fadhil. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kepahaman akan dinnya dalam permasalahan kewajiban zakat, karena dikhawatirkan bila kita tidak memperhatikan dalam masalah ini, khawatir kita akan memakan harta yang diharamkan oleh Allah. Aisyah meriwayatkan, "Man khalatati zakatul mala illa ahlakat." Seorang yang ada kewajiban zakat dalam hartanya, kemudian tidak dia keluarkan, dibiarkan bergabung dan menyatu dengan hartanya yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, zakat akan menghancurkan hartanya yang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengeluarkan zakat, yang dengan demikian bertambah dan berkembang harta zik kita. Karena zakat berarti an-numu. Bila tidak dikeluarkan akan menghancurkan, bila tidak keluarkan akan menambah. Semoga Allah jalla fi'ala memberikan taufik kepada kita untuk mentaatinya. Amin. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.